Mitra bisnis, dalam beberapa perbincangan di Visioning Indonesia, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan bahwa arah reformasi birokrasi di negeri ini telah salah arah. Selain itu, godaan kekuasaan politik yang muncul di kalangan elit bangsa juga mengkontribusi makin jauhnya Indonesia dari arah reformasi birokrasi yang benar. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar godaan politik yang dominan membuat reformasi birokrasi di negeri ini jadi kehilangan arah? Ini arah, tanpa arah benar-benar ini kan gitu. Dan cilakanya para scholar ya, katakanlah seperti Begawan gitu, scholars-scholars ini yang paham betul, yang bisa madek pandito gitu kan, memberikan arahan bagi perubahan-perubahan itu, semua tergoda dengan kursi dan rezeki kan gitu. Termasuk Begawan yang sesungguhnya, kiai, pastor juga kan gitu. Aduh, bisa orang bermain politik semua gitu. Mana ada kiai sekarang gak berminat untuk ikut pilkada, ikut ini, ikut itu kan. Masuk partai ini, partai itu gitu. Lantas adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhinya Pak Hermawan? Iya, ada banyak faktor. Satu, pencurian rel perubahan ini. Bukan hanya gerbongnya yang dicuri, sak rel-relnya dipindahin kan gitu. Dan itu kita biarkan. Nah, jadi kalau disalahkan, saya termasuk salah gitu. Kenapa memberi peluang orang-orang yang dulu bahkan kita lawan dalam perubahan-perubahan reformasi dulu, kita berikan peluang gitu. Yang kedua, ya, kesalahan itu juga pada pemimpin-pemimpin yang sekarang itu gitu ya. Ya karena jalan naik ke atasnya juga seperti itu kan gitu. Nah yang ketiga gitu, kalau saya tetap optimis. Bangsa ini harus optimis. Kalau orang mikirin dirinya sendiri segala macam gitu, selesai republik ini. Gak usah hidup di sini kita. Kalau orang seperti saya kan sebetulnya banyak. Bisa telepon ke luar negeri, besok pagi pindah jadi profesor di mana gitu, gitu. Orang seperti Sri Mulyani itu gitu. Saya bisa lakukan dan banyak puluhan orang lain-lain bisa lakukan gitu. Telepon lah, ngajar aja pindah ke Eropa lah, gak usah pulang sampai mati di sana. Pulang-pulang nanti bisa di Taman Makam Pahlawan Kalibata kan gitu. Diusulkan jadi pahlawan nasional, hidup di Jerman, hidup di Denmark, di Polandia, di mana yang enak-enak kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.